berharum mewangi bunga, bunga kemuni. Ini istri saya juga jatuh cinta masanya nyanyi lagu ini. Di puncak bukit yang sepi, bagai cinta kan pernah layu. Selalu